Betul ke setiap rumah orang Islam ada jin di atas atap rumah? Ha. Jawabnya tak betul. Kerana ada orang duduk rumah flat. Dah jadi rumah flat, dia tak ada atap. Dia datang orang lain. Dah jin nak duduk di mana? Ha. Soalan dia. Jadi masalah jin ni alam ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Allah saja tahu barang ghaib. Bila Allah cerita, kita royak. Nabi cerita, kita royak. Jangan reka, jangan ijtihad. Faham tak? Jin ni wajib kita percaya dia wujud. Kerana Allah yang khabar dia wujud. Tapi jangan hidup kita duk percaya ke jin. Ha. Jadi bila Nabi kata sini ada jin, kita kata di antaranya tempat air tenang di dalam hutan. Dalam hadis kata jin suka duduk. Di antaranya dalam lubang tanah. Faham tak? Jadi ahli hadis khabar, kita khabar lah. Ada tak hadis khabar jin duduk atas atap? Ada tak? Ha, tak ada, tak usah nak lebong. Faham? Ha, dalam lubang tanah ada hadis. Faham? Sebab tu jangan kita kecing dalam lubang tanah. Kita berjalan dengan motosikal, jalan dengan kereta, kalau berhenti sejik ada tanda. Berhenti dekat pam minyak ada tanda. Dah kali tak ada tanda, nak kecing, nak berok, berhenti tepi jalan motosikal. Ha. Gitu dalam dalam rok sikit, kat rupuk-rupuk dak, pokok-pokok muting, kecing situ. Tak ada masalah. Tapi jangan pacoi masuk dalam lubang. Kadang-kadang kat kita kecing tu dia ada lubang. Tahu tak? Lubang tu lubang tanah tu. Lubang ni dua duduk, sama ada jin atau binatang. Dia tak pernah kosong. Faham? Lubang tanah. Kalau jin Islam, kita pergi kecing, maknanya mengkhianati saudara kita sendiri. Dia marah tak? Marahlah. Kita pergi kecing atas dia. Kalau kita duduk relax-relax dalam rumah 3-4 beranak malam-malam. Faham tak? Duduk nyandok. Ha, duduk ke sofa tepi yang ni, bini kita, ni kita, anak kita. Dodo jiran kita mari ikut atas tikap, pacok cik tapala. Kita marah tak? Marah ha? Ha. Jadi marah kok saudara kita tu. Ha. Kalau jin tu jin kafir, dia khianat kita balik. Balik karam, kok batu. Tahu tak? Ha. Bini pergi cari minyak uruk. Kenapa tak nak suruh kepeh? Ha. Ataupun binatang itu duduk. Binatang yang duduk dalam lubang ada kalanya binatang yang baik. Macam karung. Karung baik. Ada tak pernah dengar soal apa? Tiga terbunuh disengat karung. Ada? Tak. Karung ni tak usah kata kita nak pegang. Kita sampai dekat yang masuk dalam lubang. Pergi kat tanah-tanah lapang. Ha? Nak? Ditubik kepala cok. Nak tubik jauh sikit. Kita mari yuk. Tibik kepala saja. Kita nampak. Malah aku tengok datang jahat. Dah. Ha. Baik dia. Jadi kita kecing dalam dia. Dia hayawan muhtaram. Dalam kitabul hayawan, karung termasuk hayawan muhtaram. Hayawan yang dihormati syarak. Nah, apa kita kecing saja? Atau kadang-kadang binatang jahat. Binatang jahat dia. Duduk dalam lubang. Hulo. Kita kecing, dia kejut. Pup, bang. Takkan menang ular lawan burung. Tak? Ada burung apa? Nak? Tak boleh zuriat kita sepanjang ayat. Bahan dia ular? Nak? Ha. Jadi, bila ada hadis sebut duduk dalam lubang, kita khabar ada dalam lubang jin. Bila hadis khabar duduk kat air tenang, kita khabar. Nak? Ha. Jangan khabar hadis tak khabar. Mana ada hadis khabar? Tiap-tiap rumah anak Adam, ada jin duduk atas-atas. Tak? Ne? Ha.